السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', pertemuan ke-113, pembahasan Kitabul Aqdiyati wasyahadat, pembahasan tentang hukum atau peradilan dan kesaksian. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang permasalahan hukum, tentang peradilan, ya. Kalau di kita ada peradilan agama, ya ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ya ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Pengadilan agama tentunya yang mengurus hal-hal yang terkait dengan agama. Baik itu pernikahan misalnya, ya, lalu warisan dan lain sebagainya. Adapun pengadilan negeri, ya dia umum, dia mengadili hal-hal yang terkait dengan apa, pidana, ya, kejahatan, pelanggaran dan lain sebagainya. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Kitabul Aqdiyah Wasyahadat. Al-Aqdiyah secara bahasa adalah jamak daripada qadha. Al-Aqdiyah secara bahasa adalah bentuk jamak daripada qadha. Dan secara bahasa lahu ma'ani iddah, memiliki beberapa makna. Minha, diantara makna daripada al-qadha, orangnya kita sebut qadhi, ya perbuatannya adalah melakukan qadha, yaitu peradilan. Secara bahasa adalah al-hukmu. Jadi qadha atau al-aqdiyah jamaknya secara bahasa adalah al-hukmu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23. Di dalam ayat ini, kata qadha diartikan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ, qadha di sini artinya hakama. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan hukum untuk kalian, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kalian hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun secara pengertian syariat, kalau secara pengertian bahasa, al-qadha bimakna al-hukm. Dalilnya tadi firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Adapun secara definisi syariat, al-qadha bimakna faslul khusumah, menyelesaikan persengketaan baina tsnaini fa aktsar bihukmillahi ta'ala, di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qadha, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya, dia adalah faslul khusumah, menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan persengketaan di antara orang-orang yang bersengketa, kadang dua pihak, kadang bahkan tiga pihak, bihukmillahi ta'ala, dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi qadha. Wal aslu fi masyru'iyatihi, adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya kita melaksanakan qadha atau peradilan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah suratul Maidah ayat ke-49. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam. Apa isi perintahnya? Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan tegakkanlah peradilan, tegakkanlah hukum bainahum, di antara manusia, bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Jadi menegakkan aturan, menyelesaikan semua permasalahan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan aturan yang telah Allah turunkan wajib. Harus. Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Ketika orang tidak mau, misalnya terjadi persengketaan, masalah warisan, atau masalah wasiat, dan lain sebagainya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kata Allah, hukumilah, selesaikanlah khusumah yang terjadi. Selesaikanlah perselisihan atau persengketaan yang terjadi. Bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Karena semua aturan selain daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hukum jahiliyah. Dalam ayat dikatakan, afahukmal jahiliyati yabgun, waman ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Apakah kalian lebih menyukai hukum-hukum jahiliyah dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya, peradilannya, dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian memutuskan hukuman di antara manusia, an tahkumu bil adl, maka putuskanlah permasalahan di antara manusia dengan seadil-adilnya. Dan tidak ada keadilan yang paling adil di atas muka bumi ini kecuali aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat adil, berbuat ihsan, memberikan hak kerabat, ya, memberikan hak orang-orang fakir dan miskin. Tidak ada aturan yang lebih adil, lebih sempurna kecuali aturan Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini ayat yang paling penting dalam pembahasan ini. wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sungguh telah sempurna aturan-aturan Allah. Sungguh telah sempurna ayat-ayat Allah. Sidqan. Dari sisi kebenaran dia pasti benar. Wa adla. Dan dia pasti adil. Aturan Allah pasti adil. Karena Allah yang maha adil. Karena aturan Allah berasal dari Allah. Dan Allah maha adil. Maka aturannya pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan fil akhbar, benar dalam semua berita yang ada di dalamnya. Wa adlan fil ahkam, dan adil di dalam semua hukum yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun tadi sudah cukup banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman qadiyan. Aku diutus oleh Nabi ke negeri Yaman sebagai qadi, sebagai hakim, ya, sebagai orang yang akan menyelesaikan perselisihan. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, ursiluni wa ana hadithus sin. Engkau mengutusku ya Rasulullah, sedangkan aku umurku masih muda ya Rasulullah. Dalam riwayat hakim dikatakan, tab'athani ila qaumin zawi asnani wa ana hadithus sin. Engkau mengutusku ke satu kaum yang usianya sudah dewasa, usianya sudah tua, sedangkan aku masih seorang anak muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali masih melanjutkan perkataannya, wala ilma liya bil qada, dan aku tidak punya ilmu tentang qada, tentang peradilan. Maka Rasulullah menjawab, inna Allah sayahdi qalbak, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatimu. Wa yuthabbitu lisanak, dan akan menetapkan lisanmu. Allah akan membimbing lisanmu. Qala, maka Ali berkata, famaziltu qadiyan. Ya, aku semenjak diberikan doa oleh Rasul, aku menjadi qadi. Orang yang memutuskan perselisihan. Dalam riwayat beliau berkata, masyakaktu fi qada'i ba'd. Setelah doa itu, aku tidak lagi ragu kalau aku memutuskan perkara. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mendapatkan keberkahan dari apa? Doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadis ini memberikan satu kandungan makna bahwa pemimpin dialah yang mengutus para hakim ke negeri-negeri untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan keadilan yang dipandang oleh manusia. Bukan keadilan sesuai dengan hawa nafsu manusia, tetapi keadilan yang sempurna, keadilan yang terbaik adalah keadilan yang berasal dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poinnya ma'asyiral muslimin. Kita sudah bahas qada secara lugatan, secara syar'an, dan kita sudah bacakan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, "Wa la yajuzu an yaliya al-qada'a illa man istakmalat fihi 15 khaslatan." Tidak boleh ya diangkat menjadi qadi, atau tidak boleh memberikan hak qada, hak mengadili, kecuali apabila telah sempurna di dalam diri orang tersebut 15 unsur, Jadi kita tidak boleh sembarangan memilih. Anda jadi qadhi misalnya, Anda menjadi orang yang menyelesaikan permasalahan, tidak. Ada 15, ada 15 unsur-unsur anasir, ada 15 unsur yang harus dipenuhi agar dia sah. Tauliyatul qadha, agar dia sah, kita berikan hak untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara manusia. Apa saja 15 itu? Mari kita lihat. Yang pertama kata beliau, al-islamu. Dia harus muslim. Tidak bisa kita mengangkat seorang qadi, hakim, ya, yang bukan muslim untuk menyelesaikan misalnya perkara muslim. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, "Fala yasihu tauliyatu ghairil muslimin al-qada'a fi daril Islam." Maka tidak sah alias tidak boleh mengangkat selain orang Islam ya sebagai qadi ya atau sebagai orang yang memutuskan perselisihan di negeri Islam. Jadi enggak boleh kalau itu negeri Islam. Masyarakatnya adalah muslimin. Jangan mengangkat qadhi yang bukan muslim. Ya, tidak boleh. Bagaimana kita mengangkat qadhi yang bukan muslim untuk menyelesaikan permasalahan kaum muslimin? Itu tidak boleh. Walau liyuqdha baina ghairal muslimin. Bahkan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, walaupun untuk memutuskan hukum di antara non muslim. Ya. Artinya kalau negaranya adalah biladul muslimin, negeri kaum muslimin, bentuk yang ideal, semua hakim, semua juru, pengadilannya adalah orang Islam. Tapi kan Ustaz, ada juga yang minoritas, yang mereka juga ada masalah. Dikatakan, walau liyaqdiya baina ghairil muslimin. Bahkan tidak boleh untuk sekedar menghukumi di antara non-muslim. Ya, jadi yang berkedudukan sebagai hakim, itu haruslah orang Islam. Berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 141 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan memberikan jalan atas orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Jadi Allah tidak mengizinkan, tidak membolehkan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Islam, dia menempati kedudukan di atas umat Islam, apalagi dalam hal peradilan yang akan dijalankan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aturan Allah diputuskan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? La yajuz. Ini tidak boleh, ya. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wala sabila a'zam min ayyakuna qadiyan 'alal muslimin aw fi diyarihim." Dan tidak ada jalan di mana orang-orang kafir menguasai kaum muslimin yang lebih besar kecuali melalui jalan peradilan. Jadi kalau ada non-muslim yang menempati posisi peradilan, itu sudah menempati kedudukan yang tinggi, dan itu tidak boleh dalam ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Dia harus Islam. Yang kedua, dia harus balig. Balig, tidak boleh anak-anak. Yang ketiga, dia harus berakal. Tidak boleh orang gila. Yang keempat, dia haruslah hurriyah. Orang yang merdeka. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, linaqsin min man faqadat fihi ihda hadhihi sifat, ya, karena naqs, kalau salah satu dari sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tidak ada pada diri seorang, maka orang tersebut dikatakan naqis, orang yang kurang akalnya, gila, kurang umurnya misalnya belum balig, atau dia kurang statusnya dia adalah seorang budak, maka dia tidak bisa menjadi apa namanya pengadil atau hakim. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 282, mimman tardawna minasyuhada, yaitu di antara yang kalian ridhoi dari kalangan orang-orang yang bersaksi. Wala yurdha fis syahadah ghairul hur wal baligh wal aqil, dan tidak diridhoi untuk memberikan kesaksian kecuali orang yang merdeka, orang yang berakal dan orang yang baligh. Fal qada'u mim babil aula. Kalau dalam masalah persaksian saja tidak boleh kecuali yang baligh, berakal dan merdeka, apalagi di dalam bab qada'. Padahal bab syahadah lebih ringan. Dalam bab syahadah persaksian tidak boleh orang yang budak, orang yang gila, ya tidak boleh anak-anak, tidak boleh, apalagi dalam bab peradilan. Tentunya beban peradilan itu lebih berat daripada sekedar menjadi saksi. Kalau dalam saksi saja tidak boleh berdasarkan Al-Baqarah 282, apalagi dalam bab peradilan. Jadi syarat, satu, dia muslim, baligh, berakal, merdeka. Yang kelima, az-zukuriyah. Disyaratkan hakim atau qadi adalah seorang laki-laki. Ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana baginda Rasulullah bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada apa? Kaum wanita. Ya. Jadi jangan diberikan kepada kaum wanita yang sifatnya apa? Peradilan. Itu tidak diperbolehkan. Yang keenam, al-adalah. Al-adalah. Orang yang dipilih menjadi hakim haruslah memiliki sifat adalah, keadilan. Kata Profesor Mustafa Dib, hal ini sesuai dengan firman Allah, antahkumu bil adl. Hukumilah dengan adil. Dan tidak bisa menghukumi dengan adil kecuali orang yang adil. Ada perintah untuk menjatuhkan hukum dengan adil. Dan tidak mungkin bisa menjatuhkan hukum dengan adil kecuali orang yang adil. Ya. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnah. Dia haruslah memiliki pengetahuan seputar hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini konsekuensi logis. Karena yang akan dijalankan adalah ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia tidak paham isi Quran dan Sunnah, itu tidak bisa. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, dia harus mengetahui al-ijma', ma'rifatul ijma'. Dia harus tahu ini masalah yang diperselisihkan. Ini masalah yang disepakati. Itu qadi harus paham yang seperti itu. Agar ketika dia menghukumi, menjatuhkan hukuman, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan As-Sunnah, tidak juga bertentangan dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Dikatakan di sini, itu syarat yang kedelapan. Syarat yang kesembilan, ma'rifatul ikhtilaf. Dia harus punya pengetahuan tentang bab-bab perselisihan para ulama. Ya, itu yang ke-9. Jadi yang diberikan tauliyatul qadha, diberikan tugas untuk mengadili, dia harus tahu tentang masalah ikhtilaf. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai al-waqi' baina as-sahabah wa man ba'dahum min at-tabi'in wal a'immatil mujtahidin. Dia harus tahu titik-titik perselisihan yang pernah terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, dan di kalangan para imamil mujtahidina ba'dahum. Ya, dan perselisihan yang terjadi di antara imam-imam para ahli ijtihad seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya. Yang ke-10, ma'rifatu turuqil ijtihad. Dia harus tahu tentang metodologi ijtihad. Bagaimana metode jam'un bainal adillah? Bagaimana metode apa namanya nasikh mansukh? Bagaimana metode tarjih? Itu banyak. Ya. Jadi dalam penghukuman banyak sekali. Bagaimana kita menggabungkan dua ayat yang seolah bertentangan? Apakah masih bisa digabungkan? Ataukah mana ayat yang terdahulu, mana yang belakangan? Mana hadis yang duluan, mana yang belakangan? Atau bisa tidak kita pahami yang ini bersifat umum, yang ini bersifat khusus, yang ini bersifat global, yang ini bersifat terperinci? Hadi harus tahu. Harus tahu turukul ijtihad, jalan-jalan ijtihad untuk sampai pada kesimpulan hukum. Ternyata berat jadi qadhi. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Itu syarat yang ke-10. Syarat ke-11, ma'rifatu tarafin min lisanil Arab. Dia pun harus mahir, harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Dikatakan di sini, ay ayyakuna ala syai'in minal ma'rifati billughatil arabiyah. Hendaknya dia memiliki pengetahuan ya tentang bahasa Arab. Washtiqaqu alfaziha wa tasrifiha. Dan hendaknya dia tahu ini lafaz ini mustaq dari apa? Akar katanya apa? Tasrifnya apa? Wa wujuhul i'rab, i'rabnya apa? Kalau dibaca tin kenapa? Kalau tun kenapa? I'rabnya harus tahu. Li'annaha lughatu syar'i min kitabin au min kitabi au sunnah. Karena bahasa Arab adalah bahasanya syariat. Ya, bahasanya Al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya aneh kalau ada yang diangkat menjadi hakim pengadilan agama misalnya, tapi dia tidak paham hal-hal seperti ini. Tidak paham tentang ma'rifatul kitabi wa sunnah, lemah penguasaannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, lemah penguasaannya kepada ijma', lemah penguasaannya kepada ma'rifatul ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama, lalu masalah apa turukul ijtihad, metodologi ijtihad, ya, dan dia pun tidak paham bahasa Arab, ini akan tentunya akan sangat berbahaya. Lalu dikatakan yang ke-12, ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala. Dan dia pun dituntut mengetahui tafsir dari Al-Quran. Masya Allah, berarti harus ulama. Ya. Harus ulama yang jadi qadhi, ulama. Ya dari dulu begitu. Ya oleh karenanya banyak di antara ulama yang ketika diangkat menjadi qadhi, qadil qudoh, ya, qadinya para qadhi, mereka menolak. Ya mereka menolak karena besarnya tanggung jawab yang diemban. Ya, bahkan di sini Profesor Dr. Mustofa Dib menambahkan ai yakunu ala syai'a wa asbabu nuzulihi. Bukan hanya tahu tentang penafsiran, harus tahu juga asbabun nuzulnya. Mimma yusa'iduhu ala fahmi hukmil haditsati allati yahkumu fiha. Sehingga hal-hal itu akan membantu dia di dalam menghukumi permasalahan yang dihadapinya. Adapun dalil dari syarat-syarat yang panjang yang sudah kita sampaikan, kata beliau, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim memutuskan, fajtahada, lalu dia berijtihad, summa asaba, kemudian keputusannya benar, ijtihadnya benar, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Wa idza hakama fajtahad, tetapi kalau dia menghakimi tetapi dia salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan hanya satu pahala. Ya. Lalu dikatakan di sini, faqad dalla ala anna al-qadi alladhi yahkumu bainan nas wa yamdi hukmuhu huwa alladhi ladayhi ahliyatul ijtihad. Ayat ini dengan sangat jelas, hadis ini sangat gamblang, kata beliau, menunjukkan bahwa seorang qadi yang memutuskan perkara di antara manusia, menjalankan aturan-aturan Allah kepada manusia, haruslah memiliki ahliyatul ijtihad. Harus memiliki klasifikasi ijtihad. Ya, harus memiliki kemampuan ijtihad. Itu penting, ya. Karena memang kita diperintahkan menjalankan aturan sesuai syariat. Dan yang bisa menjalankan, memutuskan, menghukumi sesuai syariat adalah seorang yang punya ahliyatul ijtihad. Yaitu memiliki kapasitas untuk berijtihad. Dia paham tadi Alkitab As-Sunnah, dia paham tentang ijma', dia paham tentang ma'rifatul ikhtilaf, bahasa Arabnya pun dia mengerti, metodologi ijtihad dia mengerti, tafsir dia mengerti, asbabun nuzul dia mengerti. Ya, kemudian dikatakan ayyakuna sami'an, hendaknya dia harus bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, bagaimana memutuskan peradilan? Basiran, bisa melihat. Ya, bisa melihat dalam peradilan. Ayyakuna katiban, dan juga bisa menulis. Lalu dikatakan ayyakuna mustaiqizan, dan hendaknya dia dalam kondisi mustaiqiz, dalam kondisi sadar, ya, bukan dalam kondisi lalai. Lalu dikatakan di sini wa hadza syartun in kana fihi ikhtilal ru'ya wa nuzira wa illa fa huwa mustahab. Ya, washtiratu sam'i liyumayyiza bainal iqrari wal inkar. Kenapa disyaratkan mendengar untuk membedakan mana apa namanya al iqrar, mana pengakuan dan mana pengingkaran? Kenapa disyariatkan harus melihat? Liyumayyiz bainal khusum wasyuhud, agar bisa membedakan mana yang berselisih dan mana saksi-saksi. Kalau tidak bisa melihat, bagaimana? Ya, wa ya'rifu at-talib minal matlub, dan juga agar kita tahu mana yang menuntut dan mana yang dituntut. Li'annal a'ma, karena seseorang yang buta, la yumayyiz bisawti wasawtu qad yashtabih, karena orang yang buta tidak bisa membedakan dengan telinga, dan telinga itu terkadang yashtabih, terkadang masih samar, tidak memberikan ilmu. Wal asah, dan pendapat yang lebih kuat, annal kitabata laisat bisyarat, bisa menulis menurut pendapat yang paling kuat itu bukan syarat. Illa idzalam yujad ladaihi katib yuthaqu bihi, kecuali kalau qadi itu tidak memiliki juru tulis atau sekretaris yang dipercaya, maka dalam kondisi itu wajib. Itu poin-poin yang kita bahas agak cepat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, kemudahan, tidak masalah kita lebih cepat. Dan kita sudah hampir menyelesaikan kitab ini, dan insyaallah kita selesaikan di waktu yang dekat ini. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin giling daging tipe MHW 120 maksimum untuk kebutuhan menggiling daging pada aneka usaha secara cepat, praktis dan efisien, telah banyak digunakan oleh para usaha pengolahan daging di Indonesia dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material stainless steel yang awet dan higienis, desain elegan, compact size, mampu mendukung kinerja produksi 120 kilo per jam secara kontinu, mudah dioperasikan hanya dengan sekali kerja, konsumsi listrik lebih hemat, sangat menguntungkan, mudah dibongkar pasang dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu. Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah. Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas kursi lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Mesin. Kita setuju sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar pacoban saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan grutu wah kebian-bian rasido-sido wae Gusti Allah ijane piye nah naudzubillah min dzalik. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah untuk ikut bergabung mengirimkan pertanyaan menggunakan layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah tercantum di layar kaca para pemirsa. Kita akan mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Feria Hadi di Depok. Quran ke-17 Al-Isra ayat 80 yang dimaksud dengan masukkanlah dan keluarkanlah dengan cara yang benar apa? Ayat berapa? Coba diulang. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-80. Kita lihat dulu ya. Ayat ke-80. Baik. Ayat ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini tentunya kaitan dengan ayat sebelumnya ya tentang permasalahan tahajud. Ya, dimulai dari ayat 78. Aqimis salata dari 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Lalu dikatakan waqul, dan katakanlah ya Rasulullah adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar ya, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi kekuasaanmu yang dapat menolongmu. Wallahu alam bisawab ya. Ayat ini, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula dari tempat keluar yang benar. Ayat yang ke-80. Dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman Nasir Sa'di, ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin, artinya ai ij'al madakhiliya wa makharijiya kullaha fi ta'atika. Ya Allah, jadikanlah jalanku ketika aku masuk dan jalanku ketika aku keluar semuanya berada di atas ketaatanku, ketaatan kepadamu. Wa ala mardatika, dan jadikanlah jalan hidupku ketika aku masuk, ketika aku keluar, semuanya berada di atas keridhaanmu. Wa dzalika litudammaniha al-ikhlas wa muwafaqatuha al-amr. Hal itu didapatkan dengan keikhlasan dan sesuainya perbuatan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu istilah ya, satu pengistilahan, kata lain dari hidayah. Kata lain dari hidayah. Ya, masukkanlah aku ke tempat yang baik, keluarkan juga dengan baik. Artinya ketika kita memulai satu ibadah dan tutup perjalanan ibadah kita dengan kebaikan, husnul khatimah. Jangan sampai kita masuknya baik, keluarnya tidak baik, su'ul khatimah. Ya, artinya itu doa meminta kebaikan untuk diri kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Allahu a'lam. Tempo lalu saya bertanya ke Ustadz mengenai hak ibu yang masih menyusui, yang sudah 4 bulan tidak diberikan tanpa ada alasan dan penjelasan. Kalau untuk anak memang dia kasih per 2 pekan senilai 200 ribu, itu kan hak anak. Dan itu dicukupkan sesuai dengan kebutuhan anak dan sudah saya rincikan. Ternyata saat saya tanya lagi mengenai hak saya, barulah mereka katakan alasan ketidakmampuannya. Saya katakan kenapa tidak terus terang dari awal memberikan alasan tidak mampu. Sudah 4 bulan dan itu karena saya yang menanyakan terus. Sekarang saya sudah menerima alasannya dan tidak akan meminta hak itu lagi. Ini percakapan melalui baik. Saya sempat tidak terima dengan bahasa jika semua 100% dibebankan kepada bapaknya, lalu apa ya andil anti dalam mengurus anak, dan saya dibilang minta imbalan. Baik, jadi ada ustadz yang berkata seperti itu ya. Ya hendaknya bersabar ibu ya, hendaknya bersabar dalam menjalani musibah. Dan hukum asalnya dalam agama yang wajib menafkahi ya memang bukan istri. Istri tidak wajib menafkahi apa-apa. Yang wajib menafkahi adalah suami. Kalau ada ustadz yang malah berkata seperti itu ya, tentunya dia tidak paham masalah hukum-hukum syariat. Memang begitu ketentuannya di dalam Al-Quran, bahwasanya suami ketika dia menceraikan istrinya dalam kondisi punya anak kecil, maka si anak itu tetap dalam beban tanggungan siapa? Orang tuanya. Dan tentunya kalau kita bicara menafkahi anak, ya tentunya masuk di dalamnya menafkahi yang menyusuinya. Karena tidak mungkin menafkahi anak gak menafkahi yang menyusui. Ya, karena kalau tidak diberikan nafkah wanita tersebut atau istri atau mantan istrinya, bagaimana dia bisa menyusui anak-anaknya? Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah majelis ilmu yang banyak bid'ahnya akan diliputi rahmat? Karena kami ingin mendengarkan kajian, tapi di tempat kami majelisnya banyak bid'ahnya. Lukman dari Madinah. Allah alam bissawab ya. Kalau majelisnya adalah memang yang dimaksud dengan majelis adalah melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentunya amal ibadahnya tidak diterima. Berdasarkan hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan tertolak. Dalam riwayat, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam agama yang tidak kami perintahkan tertolak. Kalau amalannya saja tertolak, lalu bagaimana malaikat akan datang untuk mendoakan dan untuk menyaksikan amal soleh tersebut, sedangkan perbuatan tersebut tidak disebut amal soleh misalnya, atau sedangkan perbuatan tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentunya ketika yang banyak atau yang dominan adalah perbuatan yang sifatnya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak datang. Ya, kita tidak datang. Ya, karena itu artinya kita menyaksikan perkara yang dilarang. yang seharusnya kita meninggalkannya, atau kalaupun masih tetap di situ, yang harus kita lakukan adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, kalau pembagian warisan versi pengadilan agama, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat warisan enggak? Kalau secara syariat Islam kan enggak, dapat terhalang karena masih ada anak laki-laki yang lain. Iya, seingat saya sama. Ya, kompilasi hukum Islam sama di KHI. Selama masih ada anak laki-laki, itu cucu terhalang. Ya, seingat saya sama. Ya, di KHI kompilasi hukum Islam. Allahu a'lam bissawab. Nomor 5, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah doa zikir pagi petang, misalnya bismillah la yadurru ma'asmi, dibaca ketika tasyahud akhir menjelang salam? Ya, doa secara umum boleh dibaca di tasyahud akhir sebelum salam, berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, thumma liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Kalau kalian sudah selesai baca tasyahud, silahkan memilih doa yang kalian inginkan. Jadi setelah kita tasyahud, diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak berdoa. Kalau memang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, kita anggap sebagai doa yang di dalamnya terdapat permintaan kepada Allah, maka tidak masalah dibaca, apalagi di dalam salat-salat sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, saat bangkit dari ruku sholat, saya tetap bersedekap, sementara imam tidak bersedekap. Mana yang tepat saya lakukan, tetap bersedekap atau tidak bersedekap? Ini masalah yang luas. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya, terjadi dikarenakan berbeda di dalam memahami hadis Nabi. Disebutkan Nabi SAW berkata, ketika menjelaskan tentang perkara iktidal, summarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Ya, kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau tegak. Ya. Sampai engkau tegak berdiri, atau dalam riwayat dikatakan sampai tulang-tulang itu kembali kepada posisi. Ya. Tentunya yang dimaksud dengan tulang kembali kepada posisi semula memiliki beberapa makna. Kata semula bisa diartikan semula sebelum ruku. Semula sebelum ruku. Kalau semula sebelum ruku, ya berarti seperti ini. Ya, semula sebelum ruku. Ketika iktidal, kita jangan langsung sujud sampai tulang-tulang kembali kepada kedudukannya yang semula. Kalau semula sebelum ruku, ya seperti ini. Tapi kalau semula artinya posisi awal sebelum sholat, ya dibentangkan ke bawah. Dan masalah ini adalah masalah yang luas. Tidak masalah seorang makmum menyelisihi imam. Ya, kalau dalam istilah mazhab Syafi'i disebut sebagai hay'ah. Bentuk. Dan itu tidak terlalu bermasalah. Ya, tidak menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Dan meletakkan tangan seandainya pun disyariatkan, itu sifatnya sunnah. Bukan wajib. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabumi, barakallahu fik, Allah ibarik fik. Ada hadis yang menyebutkan ada tiga golongan yang sholatnya tidak diterima, di antaranya saudara yang tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari. Maksud dari saudara, dari hadis di atas saudara, senasab atau saudara seiman? Wallahu alam bissawab, ya. Secara umum, saya rasa, secara umum, saudara seiman, ketika kita ada berselisih, ya, tidak halal lebih dari tiga hari tidak bertegur sapa. Ada hadis yang umum yang menunjukkan bahwa itu tidak hanya berlaku untuk saudara nasab, tetapi itu berlaku saudara dalam pengertian muslim. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Oleh karenanya kalau kita berselisih dengan seseorang, baik dia saudara kita senasab, baik dia saudara kita seislam, apalagi saudara senasab, tidak boleh mempertahankan perselisihan lebih dari tiga hari. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya hubungan suami istri yang suaminya tidak sholat sedangkan istrinya sholat? Terima kasih dari Padang. Kalau tidak sholat artinya sama sekali tidak sholat, ya tentunya sang istri punya kewajiban untuk mengajaknya sholat, menasehatinya untuk sholat. Itu yang pertama. Kalau setelah dinasehati, diajak, dia tetap sama sekali tidak mau sholat, maka hukum asalnya itu bisa menjadi alasan, ya, menjadi alasan mereka dipisah atau istri menuntut perceraian. Karena meninggalkan sholat secara total yang dilakukan oleh suami itu menurut pendapat yang kuat itu menjadi salah satu sebab kekufuran. Ya, berdasarkan hadis bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus shalah, antara seorang yang beriman dengan kekafiran dan kesyirikan meninggalkan salat, barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafara. Ya, Allah alam bisawab. Apakah boleh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, apakah boleh salat subuh, maghrib, isya bacaannya disirkan? Salat apa saja? Maghrib. Maghrib itu jahar. Isya itu jahar, hukum asalnya jahar. Ya kenapa? Kok subuh jahar, maghrib jahar, isya jahar. Ya, disunnahkan untuk jahar, ya menjaharkan. Lalu kalau seandainya seseorang mensirkan, sah tidak? Allah alam bisawab, masih sah, salatnya masih sah. Tetapi dia menyelisihi sunnah, menyelisihi sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan buruk. Kalau menyelisihi sunnah itu sesuatu yang buruk, apalagi menjadi kebiasaan. Allah alam bissawab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Mayuti'ir rasulah faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan panjang sekali, coba kita lihat. Ipar Ana sering ribut sama mertuanya. Terus ada orang bilang rumahnya itu gak bagus. Istrinya pun ada makhluk halus jahat yang mengikuti rencana Ana mau dirukyah rumah itu. Istrinya pun juga dirukyah. Tapi bagaimana caranya atau langkah-langkah mengerjakan rukyah itu? Sederhana sebenarnya merukyah itu. Kata Nabi, bacakan surah Al-Baqarah. Coba ibu hatamkan surah Al-Baqarah. Karena ada hadis yang mengatakan, sesungguhnya rumah yang dibacakan suratul Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Ya. Dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Begitupun kata Nabi, digunakan untuk tempat sholat. Rumah itu digunakan tempat sholat. Dalam riwayat dikatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan sekali-kali kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi dari ibadah. Tidak ada yang membaca Quran, tidak ada yang berzikir, tidak ada yang sholat. Enggak boleh seperti itu. Ya, la taj'al buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka kita hidupkan dengan ibadah. Ya, baca ayat-ayat ruqyah seperti suratul Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu dibaca pagi sore, ya. Kita perbanyak membacanya, kalaupun ingin dengan media air misalnya kan, kita bacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, lalu Al-Fatihah, lalu zikir-zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi, lalu kita siram di bagian depannya atau sekeliling rumahnya, itu tidak masalah. Allah Alam Bissawab. Pertanyaan ke-11, suami sering berkata cerai tapi gak mau pisah, bagaimana sikap istri? Bersabar, ya, bersabar dengan kondisi seperti itu dan sambil menasehati baik-baik bahwa kata cerai itu kata yang tidak main-main. Dalam hadis dikatakan kata yang jidduhun najid, kalau diucapkan sungguh-sungguh maka dia akan jatuh talak. Tetapi kalau diucapkan secara main-main itu pun tetap jatuh talak. Ya. Jadi perkara yang sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh candaannya sungguh-sungguh itu talak salah satunya. Ya, talak. Oleh karenanya tidak boleh bermain-main dengan yang namanya talak. Dan ibu sebagai istri ya bersabar, berusaha memperbaiki kekurangan, ya menjauhi hal-hal yang dibenci oleh suami, mencari keridhaan suami dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-12, kalau suami istri berjamaah di rumah, bolehkah suami azan, istri iqamah? Masya Allah. Suami azan dan iqamah. Suami azan dan iqamah. Karena hukum asalnya laki-laki yang azan dan iqamah. Allah alam bissawab. Sudah habis. Ini barangkali yang bisa kita bahas ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ampunan atas dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat.